Bagaimana hukum cornet beef yang tidak tahu penyembelihannya? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau jelas itu adalah daging sapi atau daging-daging yang halal, ya, maka hal ini dilihat juga apakah diimpor dari negeri kaum muslimin atau dari negeri kafir. Taib. Kalau daging yang haram tentu jelas keharamannya. Ya. Kalau misalkan daging sapi atau daging ayam dan diimpor atau itu merupakan produk lokal dari kaum muslimin, maka ini halal. Ini halal. Ya. Kita tidak dibebani untuk mencari tahu bagaimana bentuk penyembelihannya. Sebab asalnya sembelihan kaum muslimin itu halal. Baik. Dan pernah satu hari ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang sembelihannya orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samullahu alaihi wa kuluh." Ya, kalian ucapkan nama Allah lalu makan. Artinya apa? Tidak perlu kita meragukan apabila itu adalah sembelihan kaum muslimin. Jadi, kalau bentuk cornet beef ini, di dalamnya adalah daging yang berasal dari negeri kaum muslimin, ya, atau buatan lokal Indonesia, ya, Indonesia negeri kaum muslimin, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Baik. Masalahnya adalah, apabila dia diimpor dari negeri kafir, ya, dari negeri-negeri yang dihuni oleh kebanyakan orang-orang kafir, seperti negeri-negeri Eropa, Amerika, dan yang lainnya. Baik. Maka yang seperti ini dirinci oleh para ulama. Yang pertama, apabila dia berasal dari negeri ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Iya. Kalau tidak diragukan bahwa mereka menyembeli dengan cara Islam, maka tidak mengapa untuk memakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-5, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Dan makanan orang-orang yang diberikan Al-Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu halal bagi kalian. Dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Tetapi dengan syarat, tidak ada keraguan cara penyembelihan mereka sesuai dengan cara Islam. Iya. Atau mereka memperkerjakan seorang muslim untuk menyembelih. Maka ini tidak mengapa. Ya. Tapi kalau kita ragu, yang jangan mereka tidak menyembelih dengan cara Islam, maka tidak boleh untuk dimakan. Tinggalkan apa yang kita ragu. Taip. Bentuk yang kedua, apabila dia diimpor dari negara-negara kafir selain Yahudi dan Nasrani. Ya, seperti negeri komunis, ya, atau negeri penyembah berhala, maka yang seperti ini tidak diragukan lagi keharamannya. Ya. Jadi ini, dalam hal ini harus berhati-hati, bertanya-tanya dan melihat dari mana produk ini didatangkan. Ya. Jadi masalah ini ada perinciannya. Demikian, wallahu a'lam.